Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadullah ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد معاشر المسلمين إخواني في الدين عزنا الله إياكم الحمد لله kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Ta'ala atas nikmat dan karunia-Nya dan atas petunjuk taufiknya Allah beri kemampuan kita untuk melaksanakan perintahnya solat berjamaah dan kita bersama duduk dalam majlis ilmu yang mulia ini melanjutkan kajian kita yang lalu dari pembahasan al-wala' wal-bara' fil Islam yang disampaikan dalam karya Syekh Saleh Fauzan Al-Fauzan Hafizahullah Ta'ala. Beliau membimbing kepada kita seluruh kaum muslimin untuk benar di dalam berwala, memberikan loyalitas dan juga benar dalam bara, berlepas diri, yakni kita memberikan loyalitas kita kepada muslimin, kepada Islam, dan berlepas diri dari orang-orang kafir dan segala bentuk kekafiran. Hadirin yang dimuliakan Allah, kita sudah bahas kemarin tentang bentuk-bentuk loyalitas kepada orang-orang kafir yang diharamkan dalam Islam. Pertama adalah tasyabbuh bihim fil malbas wal kalam wa ghairihuma. Dilarang kita menyerupai mereka dalam pakaian, dalam berbicara, dan yang lainnya. Yang kedua, kita dilarang iqamatu fi biladihim wa adamul intiqal minha ila baladil muslimin li ajli firar biddin. Kita dilarang tinggal di negeri mereka, di negeri orang-orang kafir, dan tidak berpindah ke negeri muslimin dari negeri kafir itu karena untuk menjaga agama. Tidak mau pindah terus berada di negeri kafir ini tidak diperkenankan selama ada negeri yang di situ adalah kita bisa melaksanakan Islam di negeri muslimin. Kita wajib berpindah kalau ada di negeri kafir. Kita lanjutkan poin yang ketiga sekarang adalah dilarang kita as-safaru ila biladihim li ghardin nuzha wa mut'atin nafas. Kita dilarang dalam Islam pergi ke negeri-negeri kafir karena tujuan untuk tamasya, melancong, atau untuk mencari ketenangan jiwa, kepuasan jiwa, yakni untuk rekreasi, ya, tamasya, atau untuk menenangkan jiwa. Tidak diperkenankan yang demikian. Beliau Hafidzullah Ta'ala, Syekh Saleh Fauzan, semoga Allah memelihara beliau, beliau mengatakan wasafaru ila biladil kufar muharramun illa indad darurati. kal ilaji wat tijarati wat ta'limi li takhassusatin nafi'ah. Berjalan safar atau bepergian menuju negeri-negeri kafir hukumnya adalah haram dalam Islam kecuali dalam kondisi darurat, seperti untuk berobat, seperti untuk berniaga belanja atau kulaan, ya, kemudian untuk belajar ilmu yang khusus yang bermanfaat bagi muslimin seperti kedokteran semisal itu, atau teknologi, sains teknologi, allati la yumakkinul husul alai ila bisafar ilaihim, yang tidak mungkin kita dapatkan hal tersebut tadi kecuali harus pergi ke negeri mereka. Fayajuzu biqadril hajah, ini boleh sebatas kebutuhan saja. Wa idzan tahatil hajah wajib ar-ruju' ila biladil muslimin, dan bila telah selesai kebutuhannya wajib segera kembali ke negeri muslimin. Dan ini bukan berarti kita membenarkan hadis palsu yang mengatakan utlubul ilma walau bisin, tuntutlah ilmu walau sampai negeri Cina. Itu bukan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi ini istiad para ulama membolehkan seorang muslim kalau karena kepentingan yang memang darurat, umpamanya tidak ada dokter bedah di negeri muslimin, adanya di kafir, sehingga salah seorang di antara penduduk muslimin mengutus untuk belajar dokternya ke negeri kafir itu untuk mempelajari bagaimana operasi bedah tulang misalnya, sehingga pulang ke negerinya bisa untuk membantu muslimin, tidak harus ke negeri kafir kalau berobat, ya, cukup di negeri sendiri sudah ada, atau mungkin berkenaan dengan penyakit yang lain, sehingga akan memberikan kemudahan bagi muslimin, tidak mesti keluar negeri, cukup di negerinya dia dapatkan dokter-dokter ahli, atau mungkin untuk berdagang, ya, seperti kita di negeri Indonesia ini ekspor impor. Tentunya yang demikian ini selama harus memang demikian dan kita sebatas kebutuhan saja di negeri kafir. Sehingga ya fila barakallahu fikum, perhatikan perkara ini karena Islam lebih mengutamakan kemaslahatan agama kita. Jangan sampai kita ke negeri mereka melihat di negeri mereka ada kemajuan-kemajuan yang kemudian menggiurkan, dan kemudian muncul benak di benak kita keinginan meniru mereka. Dan ini sudah terjadi. Lihat, ya barakallahu fikum, ketika saudara kita kaum muslimin di antaranya yang mereka belajar ke Chicago untuk belajar Islam, akhirnya mereka pulang mengusung pemikiran liberalis dan menebarkan pemikiran pemahaman liberal dalam Islam di negeri kita ini, yang akhirnya membuat, ya, perseteruan atau pertentangan antara mereka pemikiran liberalis dengan Islam itu sendiri, sehingga kontradiksi terjadi di negeri kita ini. Lihat apa yang terjadi dari tokoh besar, tokoh liberalis, sampai menikahkan salah satu putrinya dengan orang Yahudi. Dan ya fila barakallahu fikum, ini tentunya pelajaran buat kita bahwa belajar ke negeri mereka dalam belajar Islam tidak perlu. Tapi kalau belajar yang lain seperti sains teknologi atau kedokteran semisal itu, perindustrian umpamanya, untuk kepentingan dan kemanfaatan negerinya, itu masih diperkenankan. Tapi kalau belajar agama kepada orang kafir, jelas kita akan dirusak agamanya. Dan sudah terbukti Maka lihat para ulama melarang kita belajar ilmu kalam, melarang kita belajar ilmu filsafat yang sumbernya dari mereka orang-orang kafir, karena akan merusak pemahaman terhadap agama itu sendiri, sehingga rusak akidahnya, rusak pemahaman agamanya, rusak amalnya, dan rusak akhlak, dan rusak seluruhnya. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah, akhirnya muncul ya yang seperti kita dapati, pluralisme, menganggap agama seluruhnya sama. Di dunia ini semua agama sama dan tidak ada kekafiran di muka bumi, berarti dengan kata lain tidak ada kemungkaran. Semua dianggap baik, tidak mungkin. Nah, itulah hadirin buah daripada belajar ke negeri kafir kalau belajar agama pada mereka. Maka jangan disamaratakan, oh itu contohnya belajar ilmu ke negeri kafir boleh. Ilmu yang bersifat duniawi, bukan agama. Kemudian wa yustarit ya yustaratu kadzalika li jawazi hadha syafar ay yakuna mudhhiran li dinihi. Disyaratkan juga boleh safar ke negeri kafir tersebut, namun disyaratkan apa? Ayyakuna mudhiran li dinihi, tetap dia bisa menampilkan agamanya, bukan menyembunyikan agamanya untuk supaya bisa dapat masuk dia korbankan agamanya, bukan demikian. Mu'tazan bi islami, harus bangga dengan islamnya, merasa mulia dengan islamnya, tidak malu menampilkan islamnya. Justru inilah yang kita heran, di negeri muslimin orang islam malu menampilkan islamnya. Ini tentunya sangat ironis sekali. Kita boleh ke negeri kafir tapi tetap dengan tujuan tadi, maksudnya harus menampilkan agama kita, merasa bangga dengan Islam kita. Mubtaidan an mawatini syar, jauhi tempat-tempat yang jelek, seperti tempat-tempat prostitusi atau tempat-tempat ya khamer, kafe-kafe yang di situ, diskotik-diskotik, jauhi tempat-tempat itu. Kafe dalam tanda petik maksudnya, yang di situ ada kemaksiatan-kemaksiatan, perkara-perkara yang keji, hindari. Karena hadirin yang dimuliakan Allah, secara umum di mana negeri kafir itu syar, buruk. Sehingga kita heran kepada mereka yang berpemikiran liberalis, mereka punya pemikiran kalau Anda ingin maju negeri ini tinggalkan Islam, karena negeri barat maju tanpa Islam. Coba lihat buah dari pemikiran ya mereka belajar ke negeri kafir sehingga pulang seperti itu. Mereka ingin menghapus pendidikan Islam, agama Islam dalam sekolah-sekolah yang ada di negeri ini. Semoga tidak terjadi dan tidak akan terjadi, semoga demikian. Hadirin yang dimuliakan Allah, kita lihat di negeri kafir yang tidak mengenal batasan aurat, tidak mengenal halal haram, apa yang terjadi kiranya? Bukankah itu keburukan yang besar kalau orang sudah tidak memandang adanya halal dan haram beda, dianggap semuanya sama, yang halal yang haram sama saja, yang penting senang, yang penting suka. Ini satu keburukan yang besar tentunya. Sehingga kita ketika datang ke negeri mereka untuk kepentingan yang tadi darurat itu, harus tetap tampilkan Islamnya dan banggakan Islamnya, hindari tempat-tempat keburukan. Hadharan min dasa'isil a'da wal makaidihim, waspada dari apa? Mata-mata musuh dan makar-makar musuh. Waspada, hati-hati. Wa kadzalika yajuzu safar aw yajib ila biladim idza kana li'ajli da'wah ila Allah wa nasrul Islam. Begitu pula kata beliau hafizhullah ta'ala, boleh kita safar atau bahkan wajib safar ke negeri mereka kalau tujuan dakwah menyuruh mereka untuk kembali kepada agama Allah, menyebarkan Islam, ini diperkenankan. Kalau kita masuk ke negeri mereka untuk perkara ini, bahkan sampai tingkatan wajib. Dan ya fila barakallahu fikum, ini perkara yang ketiga yang dilarang kita, kecuali bolehnya ke negeri mereka itu kalau tujuan seperti ini atau karena darurat. Kemudian yang keempat, beliau Syekh Shalih Fauzan hafizhahullah mengatakan, hal yang dilarang kita dan termasuk loyalitas kepada orang kafir yang kita dilarang darinya adalah yang keempat, i'anatuhum wa munasaratuhum alal muslimin wa madahahum wa dhabu anhum. Kita dilarang menolong mereka, ya, berta'awun, tolong menolong dengan mereka, ya, kita dilarang ta'awun dengan mereka, dilarang memberikan pertolongan kepada mereka untuk mengalahkan muslimin, untuk memusuhi muslimin. Dan kita dilarang menyanjung mereka, memuji mereka, wadzabu anhum, dan kita dilarang membela kepada mereka. Dan iwa barakallahu fikum, ini bahkan kata beliau Syekh Shalih Fauzan, perkara yang keempat ini, hadza min nawaqidil Islam wa asbabir riddah, na'udzubillahi min dalik. Ini termasuk dari pembatal keislaman dan termasuk sebab murtad, na'udzubillahi min dalik. Kalau sampai seorang muslim memberikan ta'awun kepada mereka untuk memusuhi muslimin, menolong mereka untuk memusuhi muslimin, bahkan menyanjung mereka, menganggap teori-teori yang didapatkan dari mereka lebih unggul, lebih benar daripada apa yang diajarkan Islam, dan cukup bagi kita kiranya bukti daripada kerusakan pemikiran yang diambil dari negeri-negeri kafir oleh para mahasiswa yang pulang belajar dari negeri mereka, muncul kemudian memisahkan Islam dari aslinya. Dengan Islam munculkan Islam Nusantara, untuk memisahkan Islam kita dengan Islam yang asli dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Islam Nusantara ini mengembalikan Islam tapi kepada adat setempat atau adat mustiadat yang sudah berjalan di satu tempat. Hanya ditambah-tambah dengan, ya, sisi Islam atau sedikit dari keislaman. Hadirin yang dimuliakan Allah, sebenarnya kalau mereka itu terus terang menawarkan kekafiran, tidak mungkin diterima. Tapi kalau mereka labeli dengan kata-kata Islam, masih ada orang mau terima. Hati-hati, ini bisa membatalkan Islam. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah, mungkin kita masih ingat ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghabarkan kepada kita tentang seorang laki-laki yang dakhala jannah bidzubab wa dakhala nar bidzubab, dalam kitab Fathul Majid Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah menyebutkan tentang bab ini, seorang masuk surga karena seekor lalat, begitupun seorang masuk neraka karena sebab seekor lalat. Ketika dua orang pemuda muslim dua-duanya, dia dalam safarnya melewati satu kampung yang dia harus lewat kampung itu untuk sampai ke tujuan yang ditujunya. Nah, kampung yang dilewatinya ini punya satu berhala yang mana setiap orang lewat kampung tersebut harus korban untuk berhala yang disembah penduduk kampung itu, dijaga jalan lewatnya. Betulan pemuda ini melewati kampung itu sehingga dihentikan, di stop, dan tidak boleh lewat kecuali harus berkorban dulu untuk berhala yang mereka sembah. Kata pemuda yang satu mengatakan, mana mungkin aku berkorban sedangkan aku ini berjalan tidak membawa apa-apa. Yang satunya mengatakan juga sama, tidak mungkin aku berkorban untuk selain Allah. Kemudian penjaga kampung itu memaksa, kalau kalian mau lewat silakan, tapi harus syaratnya beri kurban untuk berhala kami ini, walaupun seekor lalat. Kata penjaga kampung itu, Maka pemuda yang satu goyah. Kalau tidak kurban katanya, maka kami bunuh. Yang satu ini goyah. Apa susahnya kalau cuma kurban lalat saja? Ya, menggampangkan. Kecilnya binatang yang dikurbankan. Tidak memandang dosanya berkurban untuk selain Allah. Sehingga yang satu tepuk lalat, ibaratnya gampangnya tepuk lalat dapat, serahkan, aman, jalan. Sedangkan yang satunya bertahan, aku tidak mungkin berkurban untuk selain Allah karena ini syirik, tidak dibenarkan dalam agama kami. Akhirnya terpaksa ini dibunuh. Yang lewat sama-sama juga menuai ajalnya, mendapatkan kematiannya. Dia lewat tapi enggak lama mati dalam keadaan dia berbuat syirik. Yang mati dibunuh ini dalam keadaan bertauhid, sehingga yang ini masuk surga, yang satu ini masuk neraka. Hati-hati ya ikhwah. Hati-hati kita kalau di negeri-negeri kafir, apalagi sedangkan di negeri muslimin saja masih banyak tempat-tempat yang dikeramatkan, yang di situ tempat pemujaan, pemberian kurban dan sebagainya. Walaupun mungkin kita cuma taruh bunga saja. Apa sih nilainya bunga? Barangkali antum kalau mau tanya, bunga yang di kantong itu dengan dengan satu ekor lalat harganya lebih mahal mana? Lebih mahal mana kira-kira? Lalat tidak perlu beli, hinggap tepuk selesai urusan. Bunga mesti beli. Karena kalau mau kunjung ke tempatnya harus tabur bunga umpamanya, atau pecah telur untuk ini. Jangan sampai meremehkan kecilnya yang dikorbankan, tapi kepada siapa Anda bermaksiat? Kepada Allah. Maka ketika kita kunjung ke negeri kafir, lebih-lebih hindari tempat-tempat maksiat. Nahiwa fila barakallahu fikum. Ini perlu kita perhatikan, karena kita jaga agama ini. Jangan sampai ketika kita melakukan perkara tersebut, kemudian Allah datangkan ajal dengan sebab yang Allah kehendaki. Apa yang terjadi? Kita na'udzubillah su'ul khatimah, menutup dengan kesyirikan, na'udzubillah min dalik. Batal Islam kita, jangan sampai. Yang kelima, ya fila barakallahu fikum, al-isti'anatu bihim wa siqatu bihim wa tawalliyatuhum al-munasib allati fiha asral muslimin. Kita dilarang minta bantu kepada mereka, minta tolong kepada mereka, dan memberikan kepercayaan kepada mereka, atau mengangkat jabatan kepada mereka, atau memberi jabatan pada mereka. Ya, walaupun sesuai dengan posisinya atau kemampuannya, yang akan menyebabkan kejelekan bagi muslimin atau merendahkan muslimin. Jangan sampai. Kemudian kata beliau, wattihadhum bitanatan wa mustasyarina. Kita tidak boleh mengambil mereka sebagai teman dekat yang kita kemudian berbagi dengannya, bermusyawarah dengannya, atau berserikat dengannya. Tidak boleh. Coba perhatikan firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Ali Imran ini. Allah azza wa jalla sampaikan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tattakhidhu bitanatan min dunikum, jangan kalian mengambil teman dekat ya dari selain kalian, teman dekat ataupun orang kepercayaan dari selain kalian, yakni dari non muslim. La ya'lunakum khabala, karena mereka tidak henti-hentinya terus memberikan kejelekan kepada kalian, ya, menimpakan keburukan kepada kalian. Waddu ma'anitu, mereka ingin selalu memberikan hal yang menyusahkan kalian. Qad badatil baghdha'u min afwahihim, sungguh telah nampak kebencian dari mulut-mulut mereka. Wa ma tukhfi suduruhum akbar, dan apa yang disembunyikan di dada mereka itu lebih besar. Qad bayyana lakumul ayat. Sungguh kami telah jelaskan kepada kalian banyak ayat-ayat dalam Al-Quran ini. In kuntum taqilun, kalau memang kalian mau berpikir. Itu kata Allah Azza wa Jalla. Allah tahu. Ighfir barakallahu fikum, alasan ini benar ada pada mereka. Hati-hatilah kita. Ya. Ha antum ula'i tuhibbunahum, kalian memberikan kecintaan kepada mereka. Wala yuhibbunakum, sedangkan mereka tidak pernah mencintai kalian. Wa tu'minuna bil kitabi kulli, kalian mengimani seluruh kitab-kitab yang Allah turunkan. Tapi mereka tidak pernah percaya kitab kalian. Wa idza laqukum qalu amanna, dan bila kalian, bila mereka jumpa kalian, mereka mengatakan amanna, kami beriman. Wa idza khalau, tapi ketika mereka menyendiri, adu alaikumul anamila minal ghaib, mereka gigit jari mereka karena jengkelnya kepada kalian. Qul mutu bighaydikum, kata Allah, katakan wahai Nabi, matilah kalian dengan kebencian kalian. Ini juga kepada kita, katakan pada mereka, matilah kalian dengan kebencian kalian, kejengkelan kalian. Inna Allah alimun bidatis sudur, sungguh Allah Ta'ala maha tahu dengan apa yang ada dalam dada manusia. In tamsaskum hasanatun tasuhum, jika menimpa kalian kebaikan, mereka itu susah, mereka enggak suka. Wa in tusibkum sayi'atun yafrahu biha, jika musibah menimpa kalian, bencana petaka menimpa kalian, justru mereka gembira dengannya. Allah katakan wa in tasbiru wa tattaqu, jika kalian tetap bersabar dan kalian tetap bertakwa, la yadurrukum kaiduhum syai'a, tidak akan memadorotkan kalian tipu daya mereka sedikit pun. Lihat ya fila barakallahu fikum, Allah Azza wa Jalla sampaikan dalam ayat ini jaminan, kalau kalian bersabar berpegang dengan agama Allah ini, dengan Quran dan sunnah Nabi SAW, dan kalian bertakwa kepada Allah, menjalankan apa yang telah diperintahkan Allah dan Rasulnya, meninggalkan apa yang dilarang Allah dan Rasulnya, maka hal yang demikian la yadurrukum, tidak akan membahayakan kalian, kaiduhum syai'a, tipu daya mereka sedikit pun. Innallaha bima ya'maluna muhit, sungguh Allah Ta'ala dengan apa yang mereka kerjakan Allah meliputi seluruhnya. Mereka menganggap aman padahal Allah melihat tipu daya mereka, makar mereka. Hadirin yang dimuliakan Allah, ini adalah kesempurnaan dari syariat Allah dan kebaikan Allah kepada kita. Allah mengingatkan kepada segenap muslimin mukminin, hati-hati jangan kalian menjadikan teman dekat kalian, orang kepercayaan kalian dari kalangan mereka. Karena sungguh seperti Allah katakan, mereka tiada henti-hentinya terus ingin menimpakan kejelekan kepada kalian. Mereka amat sangat ingin untuk menimpakan perkara yang jelek kepada kalian, yang menyusahkan kalian. Walaupun nampak zahirnya kayak baik. Nah, ya fila barakallahu fikum, apa yang Allah sebutkan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah, walan tardha anka al-yahud wal nasara hatta tattabi'a millatahum, tidak mungkin akan ridha pada kalian mereka Yahudi dan Nasara, kepada kalian tidak mungkin ridha sehingga kalian ikuti agama mereka. Sehingga kita lihat orang-orang yang belajar kepada mereka, baik belajar ilmu filsafat, ilmu kalam dan yang lainnya, apalagi belajar ilmu agama, teologi dan semisalnya, akibatnya apa yang terjadi? Rusak agama Islamnya, rusak akidahnya, dan sudah terbukti. Dan kita lihat sendiri akibat yang mereka lakukan. Mereka menentang hukum Allah, menentang hukum hijab. Ya, tidak wajib wanita berhijab. Karena itu adat, tidak ada dalam Al-Quran hijab. Subhanallah, hadirinya dimuliakan Allah. Ya, bahkan mereka juga tidak sampai seperti yang Allah perintahkan, tidak menganggap orang-orang kafir itu kafir. Dan ini berbahaya. Sehingga yafila barakallahu fikum, kata beliau Syekh Shalih Fauzan hafizhahu ta'ala, fahadihil ayatil karimah tasharrahu dakhail kufar wa ma yakununahu wa ma yaqnunahu nahwal muslimin min bughdin wa ma yudabbirunahu didduhum min makrin wa khiyanatin wa ma yuhibbunahu min madarratil muslimin. Ayat ini, ayat yang agung yang mulia ini, kata beliau, menjelaskan kepada kita isi hati orang-orang kafir dan apa yang mereka rencanakan terhadap muslimin berupa kebencian, dan apa yang ada di balik itu, di belakang itu, yakni di balik kepura-puraan menampakkan kebaikan kepada muslimin, ya, didim min makrin wa khianatin, ada makar yang jahat, ada pengkhianatan besar di balik itu. Nah, ya fila barakallahu fikum, perhatikan, orang-orang Syiah itu seperti mereka sama seperti Yahudi dan Nasara kepada muslimin. Bagaimana mereka dalam sejarah Islam ini telah berkhianat berulang kali, pengkhianatan mereka. Yang namanya orang kafir tentu tidak mungkin akan ingin berbuat baik untuk Islam, titik, tidak mungkin. Walaupun mereka menampakkan seperti baik, tapi itu tipu daya. Dan di balik itu pengkhianatan besar. Mereka memberikan satu kebaikan kepada muslimin, itu seperti umpan yang kalian bikin untuk mengail. Di balik mata kail, antum selipkan umpan untuk menutup mata kailnya. Begitu ikan makan, antum ingin membantainya, ingin menggorengnya, ingin membakarnya. Lihat, lebih jahat mereka daripada kita kepada ikan itu. Mereka ingin menghancurkan agama kita. Maka waspadalah, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan yafila barakallahu fikum am yuhibbuna min madarratil muslimin, mereka ingin selalu memadaratkan kepada muslimin. Wa isalil adza ilaihim, dan untuk menimbulkan, ya, atau menimpakan penganiayaan atau, ya, keburukan kepada mereka muslimin, bikulli wasilati, dengan segala cara. Dengan segala cara, termasuk ya fila barakallahu fikum, kenapa sih kita diperintahkan Allah dan Rasul SAW hati-hati dalam masalah makanan dari produk mereka. Kita bersyukur kepada Allah, pemerintah kita muslimin negeri ini, MUI, Majelis Ulama Indonesia kita, memberikan label-label standar halal pada makanan-makanan yang beredar, sehingga bagi kita merasa tenang kalau sudah ada stempel halal di situ. Dan ini sangat besar menolong kita muslimin untuk membedakan mana makanan yang kita harus waspadai dan makanan yang kita aman darinya. Maksudnya waspadai kehalalannya. Yang tidak ada ini pada negeri-negeri kafir tentunya. Karena bagi mereka semua halal. Yang penting lezat. Dan hadirin yang dimuliakan Allah, sedangkan kita diperintahkan oleh Allah Ta'ala, kulu wasrabu halalan thayyiban. Hati-hati, kenapa mereka ingin menghancurkan kita dari sisi doa. Mereka memasukkan barang-barang haram, diselipkan dalam makanan-makanan, produk makanan, entah itu makanan ringan atau makanan berat. Hati-hati kita. Kalau di situ mengandung unsur-unsur yang ada keharamannya, tinggalkan. Karena mereka itu tidak pedulikan itu. Dan mereka tahu kalau muslimin mengkonsumsi makanan yang haram, resikonya. Apa kata Rasulullah SAW? Beliau sampaikan dalam hadis, zakara rajul yutilus safar, as'asa akbar yamuddu ila sama faqala ya rabbi wa mat'amahu haram wa malbasahu haram wa khuddi bil haram fa ana yustajabulah. Beliau sampaikan tentang seorang laki-laki yang menempuh safar panjang sampai kotor bajunya, badannya berdaki yang berdebu. Dia menengadahkan tangannya memohon ya Rabbi ya Allah. Ya. Namun sayangnya dalam ia berdoa seperti itu, yang padahal menurut syarat doa terkabul doanya karena safar. Dia menengadahkan tangannya, dia memanggil dengan nama Allah, tapi sayangnya kata beliau, sayangnya dia makan, dia minum dari haram. Dia tumbuh badan campur dengan haram, pakaiannya campur dengan yang haram. Fa anna yustajabulah, mana mungkinlah doa akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga itulah hadirin yang dimuliakan Allah, waspadai. Bukan hanya ideologi yang kita waspadai dari orang-orang kafir, produk-produk ideologi kafir seperti ilmu filsafat, ilmu kalam dan yang semisalnya, juga produk makanan mereka. Nah, ya fila barakallahu fikum, karena ini akan mengganggu doa kita. Jangan sembarang makan, sembarang minum yang penting lezat, enak. Wa annahum yastaghilluna siqqatal muslim bihim wa yututuna lil adrari bihim wa nalu minhum. Mereka orang kafir sibuk terus memperhatikan muslimin, mencari celah untuk menimpakan madarat kepada muslimin, menimpakan petaka pada mereka. Sehingga disebutkan riwayat Imam Ahmad an Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, disebutkan oleh Imam Ahmad dalam hadis dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala, ia berkata Abu Musa Al-Asy'ari, beliau termasuk aslinya penduduk Yaman yang memiliki suara sangat bagus dan disukai Rasulullah SAW. Beliau berkata kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, katanya li katib Nasrani, kepada Umar mengatakan, aku punya sekretaris agamanya Nasrani. Qal, kata Umar, malaka qatalakillah, qatalakallah, kenapa kau ambil dia, celakalah engkau. Amma samita qaulullah ta'ala, tidakkah engkau mendengar firman Allah ta'ala surat Al-Ma'idah 51 yang sempat heboh di negeri kita. Apa kata Allah ta'ala? Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidzul yahuda wan nasara awliya ba'dhum awliya'u ba'din. Allah katakan dalam ayat tersebut, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian menjadikan mereka orang Yahud atau Nasara sebagai penolong kalian, pembantu kalian, karena sebagian mereka adalah penolong bagi sebagian yang lain. Allah melarang kita mereka dijadikan pembantu aja, tidak boleh apalagi dijadikan pimpinan. Sebab jelasnya mereka ingin merusak dan menghancurkan muslimin, apalagi punya peranan sebagai pemimpin. Hati-hati ya. Wa man yatawallahum, kata Allah ta'ala, barang siapa yang berpaling atau barang siapa yang tawallahu minkum fainau minhum, siapa yang memberikan mereka itu wali, wala, loyalitas ya, di antara kalian, siapa memberikan loyalitas kepada mereka, fa innahu minhum, berarti dia dari golongan mereka. Innallaha la yahdil qaumal zalimin, sungguh Allah tidak akan memberi petunjuk orang-orang yang zalim. Ini pelarangan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu an mengingatkan kepada Abu Musa Al-Asy'ari untuk tidak mengambil sekretarisnya dari kalangan mereka, walaupun dia dianggap orang yang dipercaya dan hanya sekedar apa? Sekedar menjadi sekretaris saja, menulis saja. Ya. Bisa. Baik, barakallahu fikum ikhwan, barakallahu fikum. Sampai di sini dulu insyaallah karena sudah isya. Kita bersambung pada pertemuan mendatang insyaallah, barakallahu fikum. Semoga Allah berkahi kita, Allah jadikan kita kokoh dan istiqomah dalam agama ini sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallah bihamdika Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.